abang pergi ke si borong-borong. Datang hujan yang amat deraslah. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah kesana. Untung datang nombor panjaitan, mata rambut kami di jalan. Diajaknya aku ke rumah sayur kol. Ah, cinta sayur kol. Sayur kol adalah sebuah harapan. Wah, kalian mau nih. Makan daging anjing dengan sayur kol. Sayur kol, sayur kol. Makan daging anjing dengan sayur kol.